بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم ومسلمين والمسلمات يوم الأمدان الحريقين تشعرناتي على الله سبحانه وتعالى. Dalam sesi yang kedua ini, insyaAllah kita akan sampaikan beberapa perkara tentang adab dan akhlak yang buruk. Sebagaimana pada sesi yang pertama tersampaikan pada sesi Ustaz Abu Muhammad Rasid Hafizahullah Ta'ala tentang adab dan akhlak yang baik, yang merupakan hakiman supaya kita berakhlak, menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Maka pada sesi yang kedua ini insyaAllah kita sampaikan beberapa contoh-contoh adab dan akhlak yang mengetahui kejelekan sangat penting sebagaimana pentingnya mengetahui kebaikan-kebaikan. Seorang muslim di samping dia mengetahui tentang kebaikan-kebaikan, maka penting juga untuk mengetahui kejelekan-kejelekan. Di samping dia mengenal tentang tauhid, penting juga dia mengetahui tentang kesyirikan. Di samping dia mengenal sunnah, penting juga dia mengenal tentang bid'ah. Di samping dia mengetahui ketaatan-ketaatan, penting juga baginya untuk mengetahui kemaksiatan-kemaksiatan. Kedua perkara ini, kebaikan dan kejelekan, hendaknya kita mengetahui kemaluannya. Tidak hanya mengetahui kebaikan, kemudian mengabaikan kejelekan. Tidak hanya mengetahui kejelekan dan tidak mengetahui kebaikan. Akan tetapi wajib bagi kita semua untuk mempelajari kedua-duanya, kebaikan dan diberikan. Kebaikan tentunya untuk kita lakukan. Mengajar orang lain, menghasil orang lain untuk melakukan. Sedangkan kejelekan, supaya kita mewaspadai diri kita jangan sampai terjatuh kepada kejelekan tersebut. Dan kita memperingatkan yang lainnya dari bahaya kejelekan tersebut. Salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an al-khair wa kuntu as'aluhu an ash-sharr makhafatan an yudrikani. Manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, dikarenakan aku khawatir kejelekan tersebut menimpa diriku. Sehingga ini menunjukkan tentang pentingnya kita mengetahui kejelekan, sebagaimana penting mengetahui kebaikan, supaya kita berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada kejelekan-kejelekan. Orang yang tidak mengetahui kejelekan, banyak yang terjatuh kepada kejelekan. Dan seorang yang tidak mengetahui apa itu kesyirikan, terjatuh kepada kesyirikan. Dan banyak orang yang tidak mengetahui tentang kebid'ahan, kemudian terjatuh kepada kebid'ahan. Banyak juga orang yang tidak mengetahui tentang akhlak-akhlak yang jelek, sehingga terjatuh kepada akhlak-akhlak yang jelek. Sehingga seorang syair mengatakan, Arabu syarrah dari syarri walakin litawaqqihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, akan tetapi supaya berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada kejelekan. Wa man lam ya'lam syarrah litawaqqihi yaqfihi. Maka siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, dia akan jatuh kepada kejelekan. Orang yang tidak mengetahui kejelekan, dia akan jatuh kepada kejelekan. Disadari ataupun tidak disadari. Sehingga berkaitan dengan ini, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja di antara adab dan akhlak yang jelek, supaya kita berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada adab dan akhlak yang jelek, supaya kita menjauhi sejauh-jauh dan kita memperingatkan manusia dari akhlak dan adab yang jelek. Ya, insyaAllah kita ambil dari Kitabul Jami, dari Kitabul Marad, bab tentang At-Tarhib min Masawi Al-Akhlaq, ancaman dari akhlak-akhlak yang jelek. Seorang mukmin hendaknya dia menghilangkan akhlak-akhlak yang jelek dari dirinya, kemudian berhias dengan akhlak-akhlak yang baik, yang dikenal dengan istilah tahliyah wa tahliyah. Tahliyah artinya menghilangkan dari akhlak-akhlak yang jelek yang ada tadi, Adapun tahliyah maknanya menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Nah, atau sebagian menyebutkan dengan tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang jelek. Tarbiyah mendidik dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, di dalam bab ini, bab tarhim min masawil akhlak, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau membawakan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan beberapa contoh-contoh dari akhlak-akhlak yang jelek. Di antaranya hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابه ابو هريره عبد الرحمن بن سلمة mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasada, فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود. Jauhilah oleh kalian sifat hasad. Sesungguhnya hasad akan memakan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Akhrajahu Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wal Ibn Majah min hadis Anas nahwuhu. Dan diriwayatkan oleh Ibn Majah dari hadis Anas Ibn Malik semisal hadis yang kita bacakan tadi. Nah, hadis ini kalau dilihat dari derajat hadis ini disebutkan oleh para ulama hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Isa bin Abi Isa al-Hanaf, dia matruk, ditinggalkan hadis. Sehingga secara sanad hadis ini hadis yang dhaif. Hadis yang akan kita bahas berkaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi, yaitu berkaitan dengan hasad. Di antara adab dan akhlak yang jelek adalah sifat al-hasad. Hasad disebutkan oleh para ulama bahwasanya huwa ayyarul insan ni'matallah illa akhar fayatamanna zawalaha minhu. Hasad yaitu seseorang melihat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada orang lain, kemudian dia berangan-angan supaya nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Ini merupakan hasad yang tercela. Tatkala saudara yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berangan-angan supaya nikmat tersebut hilang dari saudaranya, maka ini merupakan sifat hasad. Bahkan sebagian ulama menyatakan tatkala dia benci saja terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada saudaranya, ini pun merupakan hasad. Baik nikmat yang berkaitan dengan nikmat duniawiyah atau nikmat yang berkaitan dengan nikmat dininya, yang berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan dunia. Agar saudaranya mendapatkan penghasilan yang bagus, kemudian dia membencinya, berangan-angan supaya nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Hanya ini merupakan sifat hasad. Jika seorang memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, kemudian dia benci terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada saudaranya dan berangan-angan supaya nikmat tersebut hilang dari saudaranya, ini merupakan sifat hasad. Atau tak kira dia melihat saudaranya memiliki ilmu, ilmu yang lebih dari dirinya, bacaan Al-Quran yang lebih bagus darinya, hafalan Al-Quran yang lebih banyak darinya, kemudian dia membenci nikmat yang Allah anugerahkan kepada saudara serta berangan-angan supaya nikmat tersebut hilang dari saudaranya, maka ini pun termasuk hasad. Lihat tadi ini bukan terjadi di kalangan perdagangan saja atau perusahaan saja. Kadang-kadang hasad ini pun terjadi di antara para pelanggan. Para pelanggan ada saudaranya yang memiliki hafal Al-Quran lebih banyak, hafalan hadis lebih banyak. Tak akan muncul sifat benci terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada saudaranya. Ada kebencian dalam hati yang terhadap nikmat tersebut. Ditambah lagi berangan-angan supaya nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Nabi terjadi kepada Tuhan. Nah, keutamaan. Nah, Allah Subhanahu wa Taala ingkari terhadap orang yang memiliki hasad terhadap manusia yang lainnya terhadap apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Dengan hasad kadang-kadang seorang menolak kebenaran, sebagaimana yang terjadi pada ahlul kitab Yahudi ataupun Nasrani, yang mereka mengetahui tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan mereka mengetahui dalam kitab-kitab mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Al-Kitab mengetahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Tahu betul tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya beliau adalah orang Nabi. Disebutkan dalam kitab-kitab mereka, dalam Taurat, dalam Injil, tentang Nabi akhir zaman dengan sifat-sifatnya. Sehingga mereka mengenali Nabi sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka, bahkan lebih daripada itu. Nah, lebih mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal anak-anak mereka. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa Taala utus Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Bani Ismail, anak keturunan Ismail, mereka menolak kebenaran itu. Dikatakan mereka berangan-angan Nabi akhir zaman dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel, dikatakan hasadnya mereka kepada Bani Ismail, sehingga mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka menolak kebenaran tersebut dikarenakan hasad. Nah, mereka berangan-angan Nabi akhir zaman dari kalangan Bani Israel, dikarenakan Nabi-Nabi sebelumnya berasal dari kalangan Bani Israel. Ternyata Allah Subhanahu wa Taala takdirkan Nabi akhir zaman dari kalangan Bani Ismail, kemudian mereka menolak kebenaran tersebut dikarenakan hasad kepada Bani Ismail. Nah, bahkan Hasad ini merupakan awal kemaksiatan yang dilakukan di langit tatkala iblis la'anallah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis menolak dikarenakan hasad kepada Adam alaihissalam, hingga akhirnya Allah usir iblis dari jannah. Nah, dikarenakan hasad, mengatakan ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sifat hasad tatkala Allah Subhanahu wa taala melebihkan Adam alaihissalam dengan mengajarinya beberapa pengetahuan-pengetahuan, beberapa ilmu-ilmu, sehingga Allah tinggikan derajat Nabi Adam alaihissalam dibandingkan dengan yang lain. Iblis hasad, iri dengki kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud kepada Adam, ana wastaghfir wa kana min al-kafirin, enggan dan sombong dan termasuk orang-orang kafir. Baik dengan sifat hasad itu. Nah, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga awal kemaksiatan yang terjadi di muka bumi ini, di antara sebab utamanya adalah hasad. Ada di antara anak-anak Adam. Tatkala salah satu di antara mereka diterima kurbannya, yang satu lagi tidak diterima kurbannya, yang tidak diterima kurbannya hasad, iri dengki kepada yang lainnya, sampai terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi. Nah, ini bahaya daripada sifat hasad. Para ulama mereka menyebutkan bahwasanya manusia dalam masalah hasad terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, minhum man yas'a fi jawali ni'matil mahsud bil baghyi 'alayhi bil qawli wal fi'li. Di antara manusia ada yang berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang diberikan kepada orang yang dihasadinya dengan berbuat zalim, baik berupa ucapan dan perbuatan. Ini yang pertama, berusaha untuk menghilangkan nikmat orang yang dihasadi dengan melakukan kezaliman, baik berupa ucapan atau perbuatan. Yang kedua, wa minhum man yas'a fi naqdi dhalika ila nafsihi. Di antara mereka ada yang berusaha untuk memindahkan nikmat-nikmat tersebut kepada dirinya. Orang lain mendapat kenikmatan berupa harta, dia berusaha untuk memindahkan harta tersebut kepada diri. Nah, yang ketiga, wa minhum man yas'a fi izalati al-mahsud faqat min ghairi naql dhalika ila nafsihi. Ya, dan mereka ada juga yang berusaha untuk menghilangkan orang yang dihasadinya saja tanpa memindahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada dirinya. Yang ketiga, dia berusaha untuk menghilangkan, untuk melenyapkan orang yang dihasadi, walaupun tidak berusaha untuk memindahkan kenikmatan tersebut kepada diri. Nah, di mana ini semuanya? Di antara tiga jenis yang kita sebutkan tadi merupakan hasad yang dilarang dalam syariat, yang merupakan hasad yang tercela. Nah, yang hendaknya kita menjauhinya. Ada pun yang keempat, apabila hasad kepada yang lainnya, dia tidak melakukan tuntutan dari sifat hasad tersebut, tidak berbuat zalim kepada orang yang dihasadinya. Nah, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, ada sifat hasad, tapi dia tidak melakukan tuntutan daripada hasad. Tidak berbuat zalim dengan ucapan atau perbuatan. Nah, yang semacam ini, waqad ruwiya anna hasan annahu la ya'tam bidzalika. Diriwayatkan oleh Hasan al-Basri, annahu la ya'tam bidzalika, tidak berdosa dengan yang semacam ini. Ya. Kalau ada hasan, misalkan dalam dirinya, tapi dia tidak mengamalkan tuntutan dia, tetap dia menjaga lisannya dari menyakiti orang yang dihasani, menjaga perbuatannya dari menyakiti orang yang dihasaninya, maka yang demikian itu tidak berdosa. Dan yang kelima, waqismun akhar ila wajada fi nafsi al-hasad sa'a fi izalatihi. Apabila mendapati sifat hasad pada dirinya, dia berusaha untuk menghilangkan sifat hasad tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada orang yang dihasadinya. Nah, mendoakan kebaikan kepada orang yang dihasadi, menyebarkan keutamaan-keutamaan orang yang dihasadinya. Maka yang demikian, ini merupakan di antara tingkatan keimanan yang tinggi. Seseorang si A hasad kepada dia. Nah, si A ini berusaha untuk menghilangkan sifat hasad yang ada pada dia. Pada akalnya orang yang hasad kepada orang lain, inginnya menyebarluaskan kebaikan orang yang dihasadi. Inginnya berbuat baik kepada orang yang dihasadi. Sementara orang ini, tak kala dia hasad kepada orang lain, berusaha untuk menghilangkan sifat hasad yang ada pada dirinya dengan berbuat baik kepada orang yang dihasadinya. Nah, baik dengan ucapan atau perbuatan, bahkan mendoakan kebaikan kepada orang yang dihasadi, bahkan menyebarkan kebaikan-kebaikan keutamaan-keutamaan orang yang dihasadinya. Nah, sehingga dengan ini menumbuhkan rasa cinta mencintai, sayang menyayangi. Maka ini merupakan tingkatan keimanan yang tinggi. Nah, dan orang yang melakukannya, ini di antara sifat seorang mukmin yang sempurna keimanan. Di mana Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna salah seorang keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Orang yang sifatnya yang kita sebutkan tadi, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Sehingga pantas dia di antara mukmin yang sempurna keimanannya. Ya. Yang mana ini membutuhkan perjuangan untuk melawan hawa nafsu ini. Dikatakan disebutkan tadi, pada asalnya hawa nafsu ini inginnya melampiaskan. Nah, inginnya menyebutkan kejelekan-kejelekan orang yang dihasadi. Inginnya menyebarkan kejelekan-kejelekan orang yang dihasadinya, kemudian juga berusaha untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada kebenaran. Tatkala dia berusaha untuk menghilangkan sifat hasad yang ada tadi, dengan berbuat baik kepada orang yang dihasadi, baik dengan ucapan atau perbuatan, mendoakan kebaikan kepada orang yang dihasadi, menyebarluaskan kebaikan-kebaikan orang yang dihasadinya. Ini merupakan derajat keimanan yang tinggi dan merupakan salah satu sifat orang yang sempurna keimanan. Dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan al-hasad nau'an. Hasad itu ada dua macam. Nau'un muharram madmum. Yang pertama, hasad yang diharamkan dan tercelah. Wa huwa ay yatamanna zawala ni'matillah 'anil 'abdi. Yaitu berangan-angan hilangnya nikmat yang Allah berikan dari seorang hamba. Sawa'un ahabba dhalika mahabbatan istaqarrat fi qalbihi wa lam yujahid nafsahu anha aw ta'ama dhalika fi izalatiha wa ikhfa'iha wa hadha aqbahu li'annahu dhulmun mutakarrar. Hasad yang setelah, hasad yang diharamkan, yaitu berangan-angan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sama saja, apakah dia senang hilangnya nikmat tersebut dengan kesenangan yang letak pada hatinya, dan dia tidak bersungguh-sungguh untuk menghilangkan nikmat tersebut, atau dia berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Jelas kalau ada angan-angan supaya nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya hilang, ini masuk dalam hasad yang besar. Dia berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut atau tidak berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Kalau ada angan-angan dari supaya nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya hilang, maka ini masuk hasad yang diharamkan dan hasad yang telah. Nah, hasad yang kedua, alla yatamanna zawala ni'matillah 'anil 'abd. Tidak berangan-angan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada orang hamba. Walakin yatamanna husula mithliha lahu. Akan tapi dia berangan-angan mendapatkan kenikmatan yang semisalnya atau yang lebih daripada itu atau yang di bawahnya. Nah, yang pertama dia berangan-angan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Inilah hasad. Dia berusaha untuk menghilangkannya atau dia tidak berusaha untuk menghilangkannya. Yang kedua, yaitu dia tidak berangan-angan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Akan tapi dia berangan-angan nikmat tersebut sampai kepada dirinya juga atau dia mendapatkan yang lebih daripada itu atau mungkin yang di bawahnya. Maka yang demikian, kata saya Sa'di rahimahullahu ta'ala, ada dua macam. Ada yang tercela, ada yang terpuji, dan ada yang tidak terpuji. Nah, yang pertama, yang terpuji, kalau dia melihat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat agama yang diberikan kepada saudara. Kemudian dia berangan-angan untuk mendapatkan nikmat yang semisal saudara yang tersebut, maka ini termasuk angan-angan yang balik. Nah, bukan merupakan hasad yang tercela. Kenapa? Dikarenakan dia berangan-angan untuk mendapatkan kebaikan tanpa berangan-angan menghilangkan kebaikan tersebut dari saudaranya. Kalau seandainya angan-angan yang baik tersebut dibarengi dengan usaha dan amalan, untuk mendapatkannya, maka ini merupakan keutamaan di atas keutamaan. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, saudaranya diberikan kelebihan ilmu. Kemudian dia pun ingin saudaranya mendapatkan ilmu tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang dari saudara. Ini suatu keutamaan. Harapan dan keinginan yang manis. Apalagi kalau diiringi dengan usaha untuk mendapatkan seperti apa yang dapatkan oleh saudara. Duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan keutamaan di atas keutamaan. Nah, wa amal ghibah allati lam tuhmad. Adapun ghibah yang tidak dipuji, fayatamanna husula matalibid dunya li adladat wa tanawuli syahwat. Berangan-angan untuk mendapatkan keinginan-keinginan dunia dengan tujuan untuk mendapatkan kelezatan-kelezatan dan memenuhi syahwatnya. Maka ini tidak terpuji. Ada pun ribah dalam masalah agama seperti kita sebutkan tadi. Nah, orang lain memiliki ilmu, kita pun ingin memiliki ilmu supaya bisa mengamalkannya, mengajari manusia, itu puji. Tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang dari saudara. Nah, adapun dalam masalah dunia, orang lain diberikan dunia, punya rumah, kemudian juga punya mobil dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pun berangan-angan seperti mereka mendapatkan keinginan-keinginan dunia. Nah, kalau untuk memenuhi syahwatnya, kelezatan-kelezatan dunia, maka ini tidak terpuji. Ya. Tapi seperti kaum Qarun, sebagaimana kisah kaum Qarun. Tatkala Qarun mendapatkan harta dunia yang banyak, kemudian kaumnya pun ingin seperti Qarun. Nah, maka ini ghibah yang tidak terpuji. Baik. Adapun kalau ghibah yang terpuji, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la hasada ila fitnatain. Tidak hasad ada dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan wa salaqahu ala halakatihi fil haq. Seseorang yang Allah anugerahkan harta, kemudian dia menggunakan hartanya di jalan kebenaran. Kita pun ingin punya harta, kemudian tidak gunakan dalam kebenaran. Infaq, salaqah, dan misal. Ini terpuji. Nah, yang kedua, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimu an-nas. Yang kedua, seseorang yang Allah anugerahkan hikmah, ilmu, kemudian dia mengamalkannya, wa yu'allimu an-nas, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia. Kita pun ingin seperti ini. Ingin memiliki ilmu, kemudian mengamalkannya dan mengajari manusia. Maka ini disebut dengan ghibah, bukan hasad yang terbelah. Dan ini sifatnya semacam ini merupakan sifat yang baik terpuji. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanabbi'un. Allah mengatakan dalam hal itu maka berlomba-lombalah orang-orang yang hendak berlomba-lomba. Nah, dan termasuk di antara fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan. Yang jelas kita sebutkan tadi bahwasanya hasad ini diantara penyakit hat, akhlak yang jelek, yang hendaknya kita berusaha untuk meninggalkan dan menjauhinya. Nah, tidak ada obat untuk penyakit-penyakit hati ini kecuali dengan ilmu dan amalan. Ilmu yang bermanfaat ini bisa mengobati penyakit hati. Tatkala seseorang mengetahui bahwasannya hasad itu kemudaratannya kembali kepada orang yang hasad itu sendiri, baik dalam masalah din agama ataupun masalah dunia. Adapun orang yang dihasadinya tidak mendapatkan kemudaratan sama sekali dalam masalah dunia ataupun dalam masalah agama. Nah, sehingga dengan kita mengetahui hal ini, buat apa kita membuat hasad? Dan jika kita mengetahui bahwasanya hasad tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah tetapkan pasti itu yang terjadi. Walaupun kita berbuat semaksimal mungkin untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, kalau Allah menghendaki, niscaya tidak akan terjadi hal itu. Hasad tidak akan merubah takdir. Kenapa kita hasad kepada orang lain? Nah, sebesar apapun hasad yang ada pada diri kita, tidak akan merubah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pun amalan yang bermanfaat. Di mana ini merupakan obat daripada penyakit hasad. Nah, jika dia mengamalkan perkara-perkara yang bisa menghilangkan sifat hasad yang ada pada dirinya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, dia berusaha buat baik kepada orang yang dihasadi. Dia juga berusaha untuk menyebabkan kebaikan-kebaikan orang yang dihasadinya. Nah, ini diantara sebab-sebab yang bisa mengobati penyakit hasad yang ada pada dirinya. Begitu juga orang yang dihasadi, hendaknya dia pun membantu saudaranya supaya sifat hasad yang ada pada saudaranya pun hilang. Sekala ada seseorang hasad kepada kita, jangan sampai kita mengobarkan sifat hasad tersebut supaya sama besar. Nah, tapi kita masih berusaha untuk menghilangkan sifat hasad yang ada pada saudara kita. Jangan dipanas-panasi supaya hasadnya bertambah besar. Tapi hendak kita menghilangkan, berusaha menghilangkan sifat hasad yang ada pada saudara kita. Nah, ada simpulan hasad kepada kita, misalnya, coba kita beri hadiah kepada dia. Nah, dengan kita berikan hadiah, maka orang yang hasad tersebut biasanya akan berkurang sifat hasad. Nah, kasih hadiah. Menerima itu mengucapkan terima kasih, mengucapkan jazakallahu khairan. Kalau sudah dikasih hadiah, kita akan masih juga ada akan ada sifat-sifat yang demikian. Nah, mungkin hadiahnya kurang banyak, tambah lagi hadiah, kasih lagi hadiah. Jadi kita berusaha untuk membantu saudara kita supaya sifat hasad tersebut hilang kembali. Nah, jangan sampai tadi, biasanya ada ciri-ciri seorang tuh hasad kepada kita. Kayak ini hasad, wah masih ada biar tambah musang atasnya ya. Kasihan saudara kita. Nah kita berusaha untuk menghilangkan sifat asas dengan kita berbuat baik kepada sahabat. Jadi mengatakan bila hadir saya akan saling mencintai. Nah ini antara keutamaan saling memberikan hadiah dengan yang lain. Sebab sungguhnya kecintaan satu dengan yang lain kasih hadiah. Nah satu kali masih juga tambah lagi hadiah. Mungkin kurang besar tambah lagi hadiah. Ini adalah sifat atau adat akhlak yang setelah yang pertama yang disebutkan tadi ada sifat hasad. Yang berikutnya, qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadid bis-sur'ah, innama asy-syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat. Kalau bergulat dia selalu menang. Akan tetapi orang yang kuat yaitu orang yang bisa menahan dirinya tatkala dia marah. Muttafaqun 'alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam sifat yang berikutnya di antara sifat dan adat akhlak yang telah adalah sifat marah. Walaupun sifat marah ini tidak semuanya tercela. Ada marah yang mahmud, marah yang terpuji. Para ulama lagi ada marah yang tercela, ada marah yang terpuji. Kalau marah yang tercela, ini marah yang bisa menyebabkan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama. Nah, ada marah yang terpuji, marah tatkala melihat kehormatan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Kemudian kita marah karena Allah Subhanahu wa taala, ini marah yang terpuji. Dan beberapa keadaan Nabi SAW marah tatkala melihat kehormatan Allah dilanggar. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah ternyata telah terpasang gorden yang ada makhluk bernyawanya. Nabi marah ketika itu dan mengatakan, Ya Aisyah, Inna atadat nasi adaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling besar, paling dahsyat siksaannya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang suka menggambar makhluk yang bernyawa. Marah Nabi SAW ketika itu. Dan ini marah yang terpuji. Nah, begitupun tatkala ada orang yang mengatakan "Iqil ya Muhammad" ketika Nabi SAW dalam perang Hunain mendapatkan harta ghanimah yang banyak, kemudian Nabi SAW memberikan kepada para pembesar Quraisy yang baru masuk Islam untuk menunjukkan hati mereka pemberiannya sangat banyak. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, "Ini yang Muhammad, buat Allah wali Muhammad." Nabi Muhammad marah sampai merah wajah, mengatakan, "Wama ya'dil illa bi'dillah wa rasul." Siapa yang akan membuat adil kalau seandainya Allah dan Rasulnya tidak dianggap membuat adil? Nah, marah Nabi SAW. Nah, hendaknya kita marah tatkala ada kehormatan Allah dilanggar. Marah yang semacam ini marah yang terpuji. Tatkala kita melihat kemaksiatan, kemudian tumbuh rasa cemburu yang ada pada diri kita. Ini marah yang terpuji. Bahkan kalau seandainya hati kita biasa-biasa saja, tidak ada kemarahan sama sekali tatkala melihat kemaksiatan di hadapan mata ini, ini menunjukkan lemah keimanan yang ada. Nah, ada pembarah yang telah dimarah yang bisa mengakibatkan kemudaratan-kemudaratan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sifat marah dalam masalah dunia, misalnya, nah, mudah marah, apalagi marah yang dengan marah tersebut menimbulkan kemudaratan-kemudaratan. Istri dikorban, anak dikorban, kekerasan di dalam rumah tangga. Dengan marahnya dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak layak jadi ucapan. Baik kalimat-kalimat kekafiran, kalimat-kalimat kesyirikan, atau mungkin kalimat-kalimat yang mengandung faat-faat dan hadiah sesama kita. Atau marah yang menimbulkan kezaliman kepada orang lain, melukai orang lain, memukul orang lain, membunuh orang lain, dan lain sebagainya. Nah, ini dimaksud hadis tadi. Nabi mengatakan, "La tashadidu bisyuru'ahi nama syadidu alladhi yamliku nafsahu inna dhulur." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai berbulan. Kalau berbulan, kalau menang. Dan orang yang kuat, dia itu orang yang bisa menahan diri. Marah, nah, tidak melampiaskan kemarahan. Dikarenakan menahan marah sesuatu yang berat, apalagi orang yang sifatnya temperamen. Kalau menahan marah susah, tetapi dia tahan marahnya. Karena Allah Subhanahu wa Taala sungguh dia akan mendapatkan keutamaan. Tapi dari mana saja? Man hadzal ghayr wa huwa qadir ala an yufidahu da'ahu Allah ala ruhi wa khalaik thumma yughayyiruhu min hudrihim ma syaa. Barang siapa yang mampu menahan marah, yang bisa menahan marah dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, tahan marah pada dia mampu melampiaskan, punya kekuatan untuk melampiaskan marah. Nah, dia tahan marah, tidak melampiaskan marahnya. Balasannya, dia akan dipanggil di hari kiamat nanti. Kemudian Allah memberikan pilihan bila dari tidak dari mana saja yang Engkau kehendaki. Subhanallah. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan di antara sifat hamba-hamba yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra' wal-kaazimina al-ghayz wal-'aafina 'anil-naas. Orang-orang yang bertakwa yaitu mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Taala, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Orang-orang bertakwa mereka adalah orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, digandengkan antara menahan marah dengan memaafkan kesalahan orang lain. Ini menunjukkan dua amalan ini amalan yang kadang-kadang orang bisa menahan marah tapi tidak bisa memaafkan kesalahan. Ada orang buat zalim kepada dia, dia tahan marahnya, tapi dalam hatinya dia tidak bisa memaafkan. Nah, ini yang berbeda. Barulah kalau dia menahan marah, ada orang buat zalim kepadanya dengan ucapan perbuatan dia tahan marahnya. Kemudian tambah lagi dengan memaafkan kesalahan orang lain. Ini suatu utama yang sangat mulia. Nah, menahan marah lebih gampang daripada memaafkan kesalahan orang lain. Takkan dua-duanya terhubung dengan orang lain. Menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa ini merupakan suatu keutamaan. Sehingga hendaklah kita menempatkan marah sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai kita melakukan marah yang setelah yang lazimu, yang dengan marah ini akan menimbulkan penyesalan. Betapa banyak orang yang menyesal dikarenakan dia tidak bisa menahan marah, melampiaskan kepada istrinya, melampiaskan kepada anaknya, melampiaskan kepada alat-alat rumah tangganya, atau bahkan dengan marah seseorang bisa membunuh orang lain, atau kadang-kadang seorang suami ketika marah kepada istrinya mudah-mudah mengucapkan lafaz talak, ternyata talak yang ketiga. Menyesal luar biasa, padahal dia menyayang kepada istrinya, mencinta kepada istrinya. Tapi terlontar kalimat talak, kemudian talak yang ketiga, sudah baik berpisah dengan istrinya. Nah, hadis yang ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala wa anni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ridai keduanya, Abdullah dan orang tuanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dalam hadis lain, sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan Imam Muslim, dari mengatakan, "Ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yawmal qiyamah." Jauhilah oleh kalian sifat zalim. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Wattaqus syuha fa inna ahlaka man kana qablakum. Jauhilah sifat kikir, bakhil. Sesungguhnya sifat kikir dan bakhil ini adalah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Nah, masuk kepada akhlak dan adab yang jelek yang berikutnya, yaitu zalim. Zalim ada wadu syai'in fi ghani ma'u'i'i, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini zalim. Lawan daripada zalim adalah adil. Kalau adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan yang paling adil adalah tauhid. Dikarenakan menempatkan ibadah sesuai dengan tempatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Dikarenakan menempatkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada tempatnya. Nah, zalim dengan berbagai macam jenisnya merupakan kegelapan di hari kiamat. Zalim para ulama menyebutkan ada dua. Ada zulmul adli li nafsihi, ada zulmul adli li ghairihi. Yang pertama, kezaliman seorang hamba kepada dirinya, yaitu dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah seorang hamba melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, sesat dalam dia telah menzalimi dirinya. Dikarenakan dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut merupakan sebab terjerumusnya kepada adab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kezaliman yang paling besar yaitu kesyirikan, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Dan Allah mengatakan kepada Al-Qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baitakum muharrama fala tadhalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan zalim itu haram di antara kalian. Janganlah kalian saling menzalimi. Nah, hendak kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba ini merupakan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Nah, baik melakukan dosa dosa besar ataupun dosa dosa kecil. Yang kedua, kezaliman seorang hamba kepada yang lainnya. Nah, ini berkaitan dengan tiga hal. Baik berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan darah dan berkaitan dengan kehormatan. Hal ini sebagaimana Nabi mengatakan dalam haji wada'nya, inna dima'akum wa amwalakum wa aqrabakum 'alaykum haram fa hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram. Nah, mulia, terhormat seperti mulianya hari kalian ini, hari Arafah ketika ini, di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, di negeri kalian ini, negeri Mekah. Jangan sampai kita memolimi yang lain, baik berkaitan dengan harta. Tidak boleh kita mengambil harta orang lain dengan harapan. Atau termasuk di antara kezaliman dalam masalah harta, menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu membayarnya dan sudah jatuh tempo. Makhluwari zulmun. Orang yang memanjang-manjangkan untuk membayar utang, menunda-nunda padahal dia mampu membayarnya, sudah jatuh temponya, ini kezaliman. Nah, atau kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan seorang, mencela, mencaci maki, atau kezaliman yang berkaitan dengan darah, membunuh orang lain, memukul orang lain, maka hindarilah dan segeralah kita minta maaf kepada saudara-saudara kita yang pernah kita kezalimi. Dikarenakan doa orang yang kezalimi merupakan doa yang mustajab, dan juga kezaliman ini bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari terlindung daripada akhlak-akhlak yang banyak doa-doa. Yang sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya, Allahumma ini A'udzu bika min karahati al-akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari akhlak-akhlak yang jelek, amalan yang jelek, hawa nafsu yang jelek, dan juga hal yang lain. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minta perlindungan. Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan pendengaranku, kejelekan penglihatanku, kejelekan lisanku, kejelekan hatiku, sehingga hendak kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang jelek. Dan hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik, dikarenakan manusia yang paling sempurna yaitu manusia yang akhlaknya baik. Assalamualaikum. Dikarenakan sebentar lagi memasuki waktu asar, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kaum yang kaumku rabbana kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.